الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب معاشر الإخوة رحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhaw al-kitab wa sunnah، masih menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Dan kita sampai pada poin yang ke-11. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala: ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin, sengaja menambah rukun yang hubungannya dengan perbuatan. Rukun perbuatan. Kaziyadati fir ruku'i was sujudi, seperti menambah ruku' dan menambah sujud. Misalnya dia ruku' sampai 2 kali, sujud sampai 3 kali dengan sengaja. Li'annahu yukhillu bihai'atiha, sebab yang demikian merusak amalan salat. Fatabtulu ijma'an, maka salat itu menjadi batal berdasarkan ijma' para ulama. Apabila seorang menambah, dan yang dimaksud di sini adalah rukun yang hubungannya dengan perbuatan. Adapun yang hubungannya dengan ucapan, apabila dia menambah rukun yang hubungannya dengan ucapan, misalnya Al-Fatihah, dia mengulangi bacaan Al-Fatihah, maka ini ada pembahasannya tersendiri. Beliau akan menyebutkan nanti pada pembahasan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Namun yang dimaksud di sini adalah perbuatan, rukun perbuatan, menambah sujud, menambah ruku', na'am, dengan sengaja. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimahumullah menyebabkan batalnya sholat seseorang, sebab dia telah melakukan satu amalan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang ke-12, ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din. Sengaja mendahulukan sebagian rukun dari sebagian yang lainnya. Li'anna tartibaha ruknun kama taqaddama, sebab melakukan amalan-amalan secara berurutan di dalam sholat itu rukun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga ketika seorang sholat, dia sujud terlebih dahulu, setelah sujud baru kemudian dia ruku', maka batal sholat seorang yang melakukan hal yang demikian dengan sengaja. Yang ke-13, ta'ammudus salam qabla itmamiha, sengaja mengucapkan salam sebelum dia menyempurnakan sholatnya. Sengaja dia salam, maka ini membatalkan sholat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sholat itu, takbiratul ihram, adalah amalan yang menyebabkan seorang tidak diperbolehkan untuk mengamalkan amalan-amalan selain sholat. Dan yang menjadikan dia halal untuk melakukan amalan yang lainnya adalah dengan mengucapkan salam. Maka tidak diperbolehkan seorang sengaja mengucapkan salam sebelum dia menyempurnakan sholatnya. Yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah ay qira'atil fatihah li'annaha ruknun, sengaja merubah makna dalam membaca, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Sengaja dia merubah maknanya, dia merubah cara membacanya. Dalam keadaan dia bisa melakukan yang benar. Dalam keadaan dia bisa melakukan yang benar. Misalnya dia membaca Iyyaka, dia membaca Iyyaka. Iyyaka yang semestinya ditasydid, dia sengaja membaca Iyyaka. Padahal kedua makna ini jelas jauh sekali berbeda. Iyyaka dengan Iyyaka. Iyyaka yani hanya kepadamu, Iyyaka dhamir munfasil. Adapun Iyyaka, maka ini kalimat tahdzir. Iyyaka wal bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka ini merubah makna. Padahal dia bisa membaca dengan benar. Maka yang seperti ini bisa membatalkan sholat seseorang. Lalu apa hukumnya seorang yang menjadi imam sholat dalam keadaan dia tidak pandai membaca Al-Fatihah? Dia tidak pandai membaca Al-Fatihah. Ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, dalam melaksanakan sholatul jamaah, yang perlu untuk diperhatikan adalah memilih seorang menjadi imam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah azza wa jall. Yang menjadi imam satu kaum adalah aqra'uhum. Yang dimaksud aqra'uhum adalah yang paling banyak hafalannya dan bagus dalam menyampaikan ayat-ayat sesuai dengan makhraj. Tidak mesti harus bagus dan merdu suaranya. Namun ketika seorang membaca dengan bacaan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka itu sudah cukup. Maka ini aqra'uhum. Seorang yang aqra', dialah yang lebih pantas untuk menjadi imam dalam melaksanakan salat al-jama'ah. Akan tetapi kita menghadapi kondisi di banyak masjid, biasanya mereka tidak terlalu memperhatikan untuk memilih seorang menjadi imam sholat. Sehingga terkadang yang menjadi imam sholat seseorang yang la yuhsin qira'at al-fatihah, yang tidak pandai membaca suratu al-fatihah, tidak pandai membaca Al-Quran secara umum, namun terkhusus suratu al-fatihah. Maka dalam hal ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, seorang yang tidak pandai membaca suratu al-fatihah, apabila kesalahan ketika dia membaca suratul Fatihah itu menyebabkan maknanya berubah, makna dari suratul Fatihah itu berubah, dalam keadaan dia mampu memperbaiki bacaannya, dia mampu memperbaiki bacaannya. Misalnya dia terbiasa dalam bahasanya mengganti qaf dengan gha. Mengganti qaf dengan gha. Sebagian orang Arab demikian. Padahal dia bisa mengucapkan qaf. Dia bisa mengucapkan qaf. Sehingga apabila dia bisa memperbaiki bacaannya, lalu dia membaca dengan bacaan yang merubah makna, maka kata para ulama tidak sah sholatnya. Ya, dan tidak diperbolehkan pula sholat di belakangnya. Seperti misalnya contoh yang kita sebutkan, iyyaka. Dia bisa membaca iyyaka. Dia bisa membaca iyyaka. Tapi dia membaca iyyaka. Atau misalnya dia mengganti ka menjadi ki. Iyyaki. Iyyaki na'bud. Padahal dia mampu membaca iyyaka. Tidak ada kesulitan bagi dia untuk membaca iyyaka. Maka ini dapat merusak sholatnya. Nah, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Dalam keadaan dia mampu untuk membenarkan. Maka dalam keadaan seperti ini, tidak sah sholat seorang. Namun keadaan yang kedua, apabila orang tersebut ajiz, lemah, dia tidak bisa merubah. Dia tidak bisa merubahnya. Memang sudah kondisinya seperti itu. Dia sudah berusaha membaca dengan benar, namun kondisinya memang sudah seperti itu. Dia tidak mampu membaca dengan bacaan yang benar. Mungkin disebabkan karena terbata-bata. Mungkin disebabkan karena pengaruh bahasa asing, karena dia bukan orang Arab. Seperti kebanyakan kita di Indonesia. Nah, kadang-kadang dalam membaca ada huruf-huruf yang sulit seorang itu membaca dengan bacaan yang benar, disebabkan karena ajami, ya, lisannya lisan ajami bukan Arabi. Maka apabila dia lemah, benar-benar tidak punya kemampuan dalam keadaan dia telah berusaha, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa sholatnya sah dan boleh bermakmum di belakangnya. Meskipun yang lebih utama memilih yang lebih baik tentunya, sebagaimana yang kita sebutkan. Namun apa hukum sholat di belakangnya? Hukum sholat di belakangnya sah insyaallah ta'ala. Oleh karena itu Ibn Hazm rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla jilid 3 halaman 134, kata beliau, wa ammal al-thagu wal alkanu wal lahan fa salatu man itamma bihim jaizah. Adapun seorang yang al-alfaq, pada lisannya ada lafqah, artinya dia apa ya, apa bahasa Indonesianya, terbata-bata itu, kalau ngomong itu tidak lancar, itu namanya alfaq. Demikian pula lahan yang lisannya lisan yang enggak bisa dibenarkan, keliru, tidak bisa diluruskan, maka sholat orang yang bermakmum di belakangnya itu diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi beban seorang kecuali yang dia mampu. Falam yukallafu illa ma yaqdiruna alaih, kata Ibn Hazm rahimahullah, maka mereka tidak dibebani kecuali apa yang mereka mampu untuk mereka lakukan. La ma la yaqdiruna alaihi, bukan sesuatu yang mereka tidak mampu, namun mereka hanya diberi beban sesuatu yang mereka mampu untuk mereka lakukan. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Nubaz rahimahullah ta'ala, kata beliau, idza kana al-khata la yughayyiru al-ma'na fala ba'sa, as-salatu sahihah. Apabila kesalahan itu tidak merubah makna, maka tidak mengapa, salatnya sah. Wala haraja fi dhalik, tidak mengapa yang demikian. Walakin yambaghi ayyaltamisa man khairun minhu, man huwa afdalu minhu fi itqanil Qur'an. Namun sepantasnya dia mencari yang lebih baik, yang lebih utama dalam hal membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Amma salatu fa sahihah. Adapun hukum salatnya sah. Amma idza kana al-ghalat yuhilu al-ma'na wa yughayyiru al-ma'na fa hadha la yajuzu baqa'uh. Adapun jika kesalahan tersebut merubah makna, merubah maknanya, maka ini tidak diperbolehkan, dibiarkan. Wala tajuzu salatu khalfah, dan tidak diperbolehkan salat di belakangnya. Misal lau qala, misalnya kalau dia mengatakan iyyaki, iyyaki, ya, merubah ki atau iyanya yang tidak ditasydid. Atau dia mengatakan siratal ladzina an'amti bikasra an'amti alaihim. Hada yuhilul ma'na fala yajuz. Ini merubah makna maka tidak diperbolehkan. Yajibul inkaru alaihi wa yajibu an yu'zal. Wajib diingkari dan wajib disingkirkan dari keadaan dia sebagai imam. Illa yaqbal an-nasiha wa yaqbal at-tawjih wa yu'addil fala ba'sa. Kecuali kalau dia menerima nasihat dan dia menerima untuk diluruskan, maka tidak mengapa yang demikian, dia berusaha untuk meluruskannya dan membenarkan cara dia membaca. Adapun kalau dia tidak mendengarkan nasihat, merasa apa yang dia baca itu sudah benar padahal itu jelas merupakan kesalahan yang fatal yang berubah makna, maka jangan dibiarkan. Ya, bisa dengan cara disampaikan kepada takmir, pengurus masjid untuk membicarakan tentang hal ini, karena ini menyangkut tentang sholat kaum muslimin. Apabila seorang membiarkan dirinya demikian, dia menjadi imam sholat, maka memudaratkan sholatnya, dan bukan hanya sholatnya, akan tapi juga sholat orang-orang yang di belakangnya. Sehingga dalam hal ini, ma'asyara alaikum warahmatullah, hendaknya apabila kita mendapati demikian di masjid-masjid, berikan nasihat kepada takmir dan berusaha untuk mencari imam yang lebih baik dalam hal membaca surat Al-Fatihah. Naam. Dan tanbih juga, tanbih yang lain yang hubungannya dengan masalah membenarkan bacaan. Kadang-kadang ada sebagian muadzin, dan sebagian muadzin itu mengumandangkan azan, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah. Semestinya di illa, di situ kan istithna'iyah. Istithna, tapi dia membaca asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tanpa tasydid, bukan illa. Seharusnya dia membaca illallah. Maka ini perhatian ya. Kadang-kadang terdengar seperti itu, entah saya salah dengar juga atau memang cara mengucapkannya demikian, maka sebagai tanbih bagi muadzin untuk memperhatikan dalam hal-hal yang seperti ini, khawatir jangan sampai salah dalam membaca ya, yang dapat menyebabkan berubahnya makna. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa ila huna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.